Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala wa min khawasiha aidan nikahusan apa ini? Masjidil Haram. Anna al-Masjidil Haram awwalu masjidin wudi'a fil ardh. Bahwa Masjidil Haram ini kita masih dalam pembahasan yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan Dia pula yang memilih. Memilih waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu, makhluk-makhluk tertentu, barakallahu fikum, dari makhluk-makhluk. Sekarang masih pembahasan tentang Masjidil Haram. Allah mengistimewakan tanah ini, tempat ini di atas seluruh tanah yang ada di atas muka bumi. Termasuk di antara keistimewaannya adalah annal Masjidil Haram awwalu masjidin wudi'a fil ardh. Masjidil Haram adalah masjid yang pertama yang dibangun, diletakkan di atas muka bumi. Masjidil Haram, masjid pertama yang ada di atas muka bumi ini. Kama fi sahihaini an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjidin wudi'a fil ardh. Sebagaimana dalam sahihaini dari hadis Abi Dzar berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi. Qala al-Masjidul Haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid pertama adalah Masjidul Haram. Qultu thumma ayyu? Aku bertanya, terus masjid yang mana ya Rasulullah? Qala al-Masjidul Aqsa. Di Palestina. Masjidul Aqsa. Kutukam kam bainahuma, berapa tahun jarak antara keduanya? Qala arba'una 'ama. Kata Rasulullah 40 tahun. Faqad ashkala hadha al-hadis ala man lam ya'rif al-murada bihi. Kata Imam, terkadang orang yang tidak ketahui, yang tidak tahu masalah ini, muncul pertanyaan besar, muskilah. Ashkala yakni baik, bingung, kebingungan orang yang tidak tahu permasalahan ini. Masa antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun. Maksudnya 40 tahun bagaimana? Faqala ma'lum anna Sulaiman bin Daud huwa alladhi bana al-Masjidil Aqsa wa bainahu bina Ibrahim akthar min 1000 amin. Diketahui bahwa Sulaiman ibn Daud huwa alladhi bana al-Masjidil Aqsa. Sulaiman dialah yang membangun Masjidil Aqsa. Sementara jarak antara Nabiullah Ibrahim baik, wa bainahu wa baina Ibrahim, antara Nabiullah Sulaiman dengan Nabiullah Ibrahim, aktsaru min 1000 amin, lebih dari 1000 tahun jaraknya. Wa hadza min jahli hadzal qa'il. Ini termasuk kebodohan orang yang mengucapkan ucapan ini. Fa inna Sulaiman innama kan lahu minal masjidil aqsa tajdiduhu la ta'sisuhu. Ketahuilah bahwa Nabi Sulaiman yang membangunnya, membangun bukan dari awal. Baik, bahasanya kita direnovasi. Dibangun kembali. Dipermegah. Barakallahu fikum. Tajdiduhu, pembaharuannya kembali, bukan membangun dari awal. Walladhi assasahu huwa Ya'qub ibn Ishaq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da bina Ibrahim al-Ka'bata bihadzal miqdar. Yang membangun pertama kali Masjidil Aqsa sesungguhnya adalah Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq. Baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi ma wa sallam ba'da bina Ibrahim al-Ka'bah, setelah Ibrahim membangun Ka'bah. Taib, dengan jarak taib, dengan jarak berapa? 40 tahun. Ya, Nabi Ibrahim membangun dulu, barakallahu fikum, kemudian 40 tahun berikutnya dibangunlah oleh siapa? Ya'qub Ishaq Ibrahim, sang cucu membangun. Sang kakek Ibrahim AS membangun Masjidil Haram, barakallahu fikum. Kemudian 40 tahun berikutnya sang cucu Ya'qub yang membangun Masjidil Aqsa. Taib. Nanti diperbaharui ulang di zamannya Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam. Alaihi wassalatu wassalam. Wa ima yudu ala tafdiliha anna Allah ta'ala akhbara annaha ummul qura. Termasuk yang menunjukkan tentang keutamaan Makkah. Taib. Atau keutamaan Masjidil Haram. Tafdiluha. Keunggulannya Allah Ta'ala akhbara annaha ummul qura. Bahwa Makkah ini atau Masjidil Haram adalah ummul qura. Taib. Ummul qura, induknya negeri-negeri. Fal qura kulluha taba'un laha wa far'un 'alaiha. Maka negeri ini ngikut kepada tanah haram Makkah. Taib. Wa far'un 'alaiha, dan sebagai cabangnya. Wa hiya aslul qura. Dan Makkah ini dah asal pokok dari negeri-negeri. Fayajibu alla yakuna laha fil qura adilun, maka tidak mungkin ada di antara negeri-negeri yang sepadan dengan induknya. Fahiya kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Fatihah, annaha ummul Qur'an, annaha ummul Qur'an, wala walihada lam yakun laha fil kutubi alilahiyati adilun. Oleh karena itu tidak ada yang serupa dengannya. Taib. Dari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Al-Fatihah. Sama seperti Ka'bah atau Makkah atau Masjidil Haram dikatakan ummul qura, maka tidak ada yang sepadan setara dengan Makkah atau Masjidil Haram. Wa min khasaisiha, dan termasuk dari keutamaannya, annaha la tayuzu dukhuluha li ghairi ashabil hawaijil mutakarrirah illa bi ihram. Wa hadhihi khasiyatun, khasiyatun la yusharikuha fiha syai'un illa al-bilad min al-bilad. Wa hadhihi al-mas'alatu talaqqaha an-nasu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qad ruwiya an Ibn Abbas bi isnadin la yuhtaju bihi marfu'an. Bisnadin la yuhtaju bihi marfu'an. Wa la yadkhulu ahadun Makkah illa bi ihramin min ahliha wa min ghairi ahliha. Di situ la yuhtaju bihi. Dakra Abu Ahmad, Abu Ahmad Ibn Adi, walakin Al-Hajjaj bin Arta'ah fi At-Tariq. Baik, wa akhiru qabl, baik, wa akharu qablahu min ad-du'afa. Yani tidak bisa dijadikan dalil, barakallahu bikum. Annaha la tajusu dukhuluha li ghairi ashabil hawaij al mutakarrah illa bi ihram. Yani tidak boleh masuk taib ke dalam kota Makkah taib kecuali orang yang memang kerjanya bolak-balik masuk taib, kecuali dalam kondisi memakai ihram. Yani siapa yang masuk, barakallahu bikum. Tapi hadis ini lemah, barakallahu bikum. Yang benar apa? Taib, yang benar adalah taib hunna lahunna taib wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman arada al-hajj wal umrah. Itu yang betul. Baik. Artinya siapa yang mau melakukan haji dan umrah, maka tidak boleh dia masuk ke dalam kota Makkah dalam kondisi apa? Tidak ihram, harus ihram. Barakallahu bikum. Wa hadhi khasyatun la yushariku fiha syai'un minal bilad. Wa hadhi al-mas'alatu talaqqahan minanna an-nasu min Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa qad ruya an Ibn Abbas bi isnadin la yuhtaju bihi marfu'a. Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas dengan riwayat taib dengan sanad yang tidak dijadikan hujjah marfu. Kata Rasulullah, la yadkhulu ahadun Makkah bi ihramin min ahliha wa min ghairi ahliha. Dikarwa Abu Ahmad Ibn Adi, walakin al-Hajjaj bin Arta'ah di tariq. Taib. Wa akhar qablahu minad du'afa. Tidak tahu maksudnya di tariq apa ini maksudnya. Yang jelas sanadnya fihi da'af. Taib. Ada ta'liq lain? Wal fuqaha fil mas'alati thalathat aqwal, an-nafi al-ithbat wal farq baina man huwa dakhul mawaqit wa man huwa qablaha. Faman qablaha la yujawisa illa bi ihrami wa man huwa dakhilaha fa hukmuhu hukmu ahli Makkah wa qul Abi Hanifah wa qul awwal Syafi'i wa Ahmad. Wal fuqaha al fil mas'alati thalathat aqwal, dan untuk para ahli fikih dalam masalah ini ada tiga pendapat: an-nafy wal itsbat wal farq, menafikan dan menetapkan, dan rincian farq baina man huwa dakhil mawaqid wa man huwa qablaha, yakni farq di sini siapa yang ada sebelum miqat dan siapa yang setelah miqat. Artinya misalnya di sini Makkah barakallahu fikum, di tengah-tengah, anggaplah kita Makkah tengah-tengah, namanya miqat. Anggaplah kita ambil miqat yang di sini. Ini namanya sebelum miqat dari sana sampai ke sini, dan setelah miqat orang yang rumahnya di sini. Barakallahu fikum. Baik. Baik. Maka siapa yang ada di luar miqat, sebelum miqat, siapa yang hendak melakukan haji dan umrah tidak boleh melewati miqat kecuali memakai ihram. Paham barakallahu fikum. Adapun yang di sini yang setelah miqat rumahnya, baik, tidak perlu mundur ke belakang ke miqat kemudian memakai ihram di situ, cukup dia dari rumahnya. Memakai ihram kemudian meneruskan perjalanan sama seperti ahlu Makkah. Baik, kata Rasulullah, hatta ahlu Makkah ta min Makkah ta. Baik. Orang yang dalam Makkah hendak melakukan ibadah haji, ya dari rumahnya saja dia memakai ihram, tidak perlu keluar ke miqat. Barakallahu fikum, untuk memakai pakaian ihram. Pamangkablah la yujawisa illa bi ihraman. Adapun yang sebelum Makkah, sebelum miqat, tidak boleh dia melewati miqat kecuali memakai ihram duluan. Wa man huwa dakhilaha fa hukmuhu ahli Makkah. Adapun siapa yang berada rumahnya telah melewati miqat, maka dia melakukan ihram dari rumahnya sama seperti penduduk Makkah. Barakallahu fikum. Baik. Dari rumahnya dia melakukan ihram dari Makkah. Wa qala Abu Hanifah ini pendapat Abu Hanifah, wa qala awwal li Syafi'i wa Ahmad. Wa min khawasihi. Baik. Wa min khawasihi annahu yu'aqabu bihi 'ala al-hammi bisayyi'ati wa in lam yaf'alha. Termasuk dari kehususan kota Makkah, bahwa siapa yang berniat untuk melakukan kejelekan, maksiat, maka Allah akan menghukumnya walaupun baru niatan, sebelum dia melakukannya. Qala ta'ala wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Siapa yang menginginkan yurid, kata-kata yurid menginginkan. Siapa yang menginginkan di dalam kota Makkah ilhad, penyimpangan, apakah maksiat atau barakallahu fikum kebid'ahan, nuliku min adabin alim, kami akan timpakan untuknya adab yang sangat pedih. Fatamal kaifa adda fi'l al-iradati hahuna bil ba wa la yuqal aradtu bikadha. Pertama, perhatikanlah kaifa adda fi'lal iradati hahuna bil ba. Perhatikan bagaimana Allah SWT menjadikan iradah ini mutaaddi dengan huruf ba. Wa may yuritihi bi ilhadin. Baik. Wa la yuqal aradtu bi kadza illa lima dhamina ma'na fi'la hamma. Kecuali kalau dikandungi makna berkeinginan. Fa'innahu yuqalu hamamtu bikada. Baik. Wa may yurid fihi bi ilhadin. Ini menunjukkan tentang adanya niatan, keinginan. Fatawa'ada man hamma bi ayyadlima fihi bi ayyudhiqahu al-adhab al-alim. Baik. Wa may yurid fihi bi ilhadin. Berarti ada hamma, pada niatan. Ada barakallahu fikum, tekad untuk melakukan kejelekan. Baru saja mau melakukan kejelekan, dia sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadab. Wa min hadza tudha'afu maqadiru sayyiati bihi la kamiyatuha. Dari sini tudha'af, dilipat gandakan kadar kejelekan yang dilakukan oleh seorang lakamiyatuha, bukan jumlahnya tapi bobotnya. Melakukan satu dosa tetap dianggap satu, tapi bobotnya berat. Paham insyaallah. Ditulis satu dosa, siapa yang mencuri di luar kota Makkah, satu dosa untuknya. Paham? Dan mencuri dalam kota Makkah, satu juga dosanya, tapi bobot dosa pencurian dalam kota Makkah lebih berat ketimbang yang di luar. Karena hormat. Baik. Sama seperti berzina, seorang berzina dengan istri tetangganya, dengan berzina dengan 10 perempuan, kata Rasulullah, la yazni ar-rajulu bi asharati niswah, taib khairu lahu min azniya bi halilati jarihi. Seorang laki-laki berzina di luar sana dengan perempuan-perempuan 10 orang, itu lebih mending dosanya ketimbang dia berzina dengan istri tetangganya. Kenapa? Karena istri tetangganya memiliki hormat, hak untuk dilindungi, hak untuk dijaga, hak pertetanggaan. Barakallahu fikum. Baik. Ada amanah di atas pundaknya untuk menjaga orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian dia melakukan. Oleh karena itu dosanya lebih besar. Barakallahu fikum. Dosanya lebih besar. Jadi dihitung satu tapi bobotnya berat. Maqadir sayyiatihi la kamiyatuha, fa inna sayyata jazaa'uha sayyi'ah, lakin sayyi'atun kabiirah. Satu kejelekan, ya kejelekan juga satu dosa, akan tetapi dosanya besar. Wa jazaa'uha mithluha, balasannya serupa dengan itu. Wa saghiratun jazaa'uha mithluha, satu dosa kecil, ya dosanya, balasannya kecil pula. Barakallahu fikum. Satu dosa, tapi besar, ya besar juga balasannya. Fasayatu fi haramillahi wa baladihi wa ala bisatihi akadu wa adamu minha fi tariqin min almi fi tarafin min atrafil ard. Maka satu kejelekan dilakukan di tanah haram, taib, di tanah haram, haramullah wa baladuhu, di haramillahi wa baladihi wa ala bisatin wa ala bisat, dan di atas pelatarannya akid. Baik. Wa a'zamu minha fi fi tarafi min athrafil ard, lebih besar. Barakallahu fikum, ketimbang kesalahan dan dosa itu dilakukan di pojok-pojok di mana saja di atas muka bumi ini. طيب ولهذا ليس فيه ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد. Oleh karena itu, siapa, tidak akan sama orang yang bermaksiat kepada seorang raja di permadaninya, barakallahu fikum, طيب, dengan orang yang bermaksiat kepada sang raja di luar, jauh dari sana, dari kerajaannya, akan beda, barakallahu fikum. Fahada faslun nizai fi tad'ifi sayyiat, wallahu alam. Maka inilah faslun nizai, ini adalah apa, pemutusan perkara dalam masalah tad'ifi sayyiat, dilipat gandakannya kesalahan atau dosa atas seseorang. Kenapa? Karena keutamaannya. Sama seperti di Ramadan, orang yang melakukan keutamaan di bulan Ramadan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Barakallahu fikum. Demikian juga apa? Dosa yang dilakukan di bulan Ramadan berlipat kali pula gandanya. Kenapa? Karena keutamaan bulan Ramadan itu. Demikian juga Makkah. Ketika orang melakukan kebaikan padanya, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian kali lipat kebaikan. Demikian juga kejelekan, barakallahu fikum. Jangankan kejelekan, niatan jelek saja sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya tadi, wa may yurid fihi bil hadim bi dhulmin nudhiqhu min adabin alim. Ini yang menjadikan, barakallahu fikum, tempat, waktu, bisa menjadikan apa namanya amalan-amalan itu berbeda. Waqad dhahara sirru hadha at-tafdhil wal ikhtisas fi injidabil af'idati wa huwa al-qulub wa hawadib wa huwa al-qulub wa in'atabuha wa mahabbatiha li hadzal balil amin fajadbuhu al-qulubi a'dham min jalbi al-magnatis lil hadid fa huwa al-awla biqawlil qail mahasinuhu hayula kulla husnin wa manatisu wa magnatisu af'idati ar-rijali wa dhahara sirru hadha at-tafdhil dan nampaklah rahasia keutamaan kota Makkah ini, Masjidil Haram ini, wal ikhtisas fi injidabil af'idah dan kehususannya dalam menarik hati. Baik. Kehususannya dalam menarik hati. Wa hawal qulub wa initabuha wa mahabbatiha laha dan kecenderungan hati terhadap Makkah wa initabuha hawa keinginan dan kecenderungannya wa mahabbatiha dan kecintaannya li hadzal balad amin terhadap kota yang aman ini. Seperti dikatakan tidak ada seorang pun yang meninggalkan kota Makkah usai dia melakukan haji dan umrah kecuali dia berkeinginan untuk kembali melakukannya, mendatanginya, menziarahinya. Ini karena doa apa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min thamaratil alam yashkur. Baik. Waj'al afidatan minan nas dan jadikanlah hati-hati sebagian di antara manusia. Seandainya Ibrahim mengatakan afidatan nas, maka semua orang barakallahu fikum. Cuma di sini katakan afidatan minan nas, hati sebagian di antara manusia. Ini orang-orang yang beriman barakallahu fikum, ada keinginan, ada cita-cita, ada harapan, walaupun terkadang jauh dari barakallahu fikum. Ya ini orang miskin, kalau katakan ini, ente mau naik haji, pengen sekali, suka sekali numar, yang ada duit, barakallahu fikum, suka, siapa yang tidak suka, selama dia seorang mukmin, barakallahu fikum, dia akan berharap suatu saat dia bisa melakukan ibadah haji. Sehingga kisah-kisah tentang masalah haji ini sangat banyak barakallahu fikum. Ada orang barakallahu fikum, setiap dia mengantar jamaah haji berangkat dia menangis. Dia menangis. Kenapa? Dia pengin juga berangkat, tidak ada duit. Baik. Sampai saatnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa orang ini naik haji dengan pembiayaan dari orang lain. Barulah semakin kuat hati seseorang, semakin dimudahkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada orang mengatakan, ya Allah, saya pengen haji. Saya sudah store uang saya, ya Allah. Engkau hendaknya mencukupkannya, ya Allah, supaya aku bisa melakukan ibadah haji. Dalam keadaan dia tidak memiliki apa-apa kecuali uang yang sebanyak itu. Tidak lebih. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan untuknya. Masya Allah, bukan cuma untuk menutupi biaya hajinya saja, usahanya semakin lancar dan semakin lancar biiznillah taala. Baik. Ini keistimewaan barakallahu fikum, keistimewaan Makkah. Baik. Fajadbuhu lil qulubi a'zam min jalbil magnatis lil hadid. Baik. Maka daya tarik Makkah ini menarik hati untuk mendatanginya lebih hebat daripada apa? Daya tarik magnet terhadap apa? Terhadap besi. Baik, lebih hebat dari daya tariknya magnet terhadap besi. Fahuwal aula magnatis, magnetis magnet. Fahuwal aula biqawlil qa'il mahasinuhu hayula kulli husnin. Mahasinuhu, keindahannya, kebaikannya, hayula, ini daya tarik. Tip. Yang ditetapkan padanya kebaikan. Wa magnatisu afidatir rijali, dan dia memiliki magnet untuk menarik hati orang-orang. Barakallahu fik. Wa lihadza akhbara subhanahu annahu masabatul linnas. Ayat yatubuna ilaihi ala ta'akubil a'wami min jami'il aqtar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan nahu masabatul linnas. Baik. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa maka itu masabatul linnas. Ay yatubuna ilaihi, yani berbondong-bondong mendatanginya, ala ta'akubil a'wam, bersama dengan bergantinya waktu-waktu-waktu. Tidak selesai, tidak putus-putusnya orang melakukan ibadah haji dan umrah. Umrah, barakallahu fikum. Kalau kita melakukan umrah sekarang, sama seperti umrah akan datang, banyak terus, barakallahu fikum, orang melakukan umrah. Terkhusus di bulan Ramadan, karena keistimewaannya, barakallahu fikum. Keistimewaan tempat dan keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama seperti melakukan ibadah haji bersama dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, siapa yang mau melakukan umrah ya di Ramadan, ahsannya, bagusnya dia melakukan umrah di bulan Ramadan. Karena pahalanya sama seperti haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ala ta'akubil awami min jami'il aqtar, bersama dengan berjalannya waktu tahun demi tahun dari semua penjuru dunia. Baik. Di sanalah kita melihat orang-orang dari berbagai macam suku, ras. Barakallahu fikum. Ada orang kulit hitamnya, ada orang kulit putihnya, masya Allah. Dari berbagai, ada dari Eropa, dari Amerika, ada dari Asia. Barakallahu fikum. Dari seluruh penjuru dunia. Wala yakduna minhu watara. Coba lihat. Wala yakduna minhu watara. Tidak ada seorang pun yang selesai melakukan haji dan umrah, kemudian dia mengatakan so kelar, so khlos, so tidak pernah ada keinginan untuk kembali lagi. Masih dia tetap menyisakan rasa pengen kembali. Baik. Bal kullama izdadu lahu ziyaratan izdadu lahu ishtiyaqan. Bahkan semakin sering orang mendatangi, menziarahi Makkah, Baitullah, maka semakin rindu dia terhadapnya. Baik. La yarji'u tarfu anha hina yanzuruha hatta ya'uda ilaiha at-tarfu mushtaqan. La yarji'u tarfu anha hina yanzuruha, tidak akan kembali mata berkedip ini ketika dia memandang Ka'bah, hatta ya'uda ilaiha at-tarfu mushtaqan, sampai kembali ya'uda ilaiha at-tarf mushtaqan. Tapi karena kerinduan. Falillahi kam laha min qatilin wa salibin wa jarih. Wa kam umfika fi hubbiha min al amwali wal arwah. Wa radiyal muhibbu bimuka bimufarakati faladatil akbadi wal ahli wal ahl wal ahbabi wal awtan. Muqaddiman bayni yadihi anwa al makhawifi wal matalihi wal ma'atifi wal mashaqi. Wa huwa yastaliddu dhalika kullahu wa yastatibuhu wa yarahu law dhahara sultanul mahabbati fi qalbihi atiyaba min ni'abil mutahalliyati wa tarafihim wa laddatihim. Falillah kam laha min qatilin wa salibin wa jarih. Betapa banyak orang yang terbunuh dan dirampas, dilukai. Barakallahu fikum. dalam melakukan perjalanan menuju tempat ini, barakallahu fikum. Wa kam fika fi hubbiha min al-amwali wal arwah. Betapa banyak yang telah diinfakkan dalam cinta terhadap Baitullah dari harta benda dan ruh. Baik. Membelanya. Wa radiyal muhibbu mufarakati faladatil akbad, dan orang yang mencintai, kelihatannya masih ke Ka'bah ini ya. Wa radiyal muhibbu al mufarakati bi mufarakati faladatil akbad. Dan orang yang mencintainya rela untuk mengorbankan apa, buah hatinya, faladatil akbad, wal ahli wal ahbab, keluarga dan orang-orang yang cintai, wal autan, dan negeri. Muqaddiman baini yadayhi anwa'al makhawifi wal matalihi. Muqaddiman menghadang apa saja di hadapannya dari berbagai macam perkara yang menakutkan, wa matalif, dan yang bisa membinasakan, wal ma'atif, dan bisa menghalangi, wal masyak, dan kesulitan-kesulitan. Wa huwa yashtaliddu bidzalika kullihi, dalam keadaan dia menganggap itu semuanya lezat. Taib. Mustatibu, dan menganggapnya enak. Wa yarahu law dhahara sultanul mahabbati fi qalbihi. Wa yarahu, dan memandang law dhahara sultanul mahabbati, seandainya nampak kekuasaan cinta dalam kalbunya. Atiyaba bin ni'amil mutahalliyati wa tarafihim wa ladzatihim. Lebih bagus daripada kenikmatan orang-orang yang bergelimang dengan apa? Harta benda dan kelezatannya. Walaysa muhibban muhibban man ya'budu syaqa'ahu adaban idza ma kana yardha habibuhu. Walaysa muhibban man ya'budu syaqa'ahu adaban. Dan tidak ada orang yang mencintai. Baik. Walaysa muhibban may ya'budu. Walaysa muhibban may ya'udu syaqa'ahu adaban idza ma kana yardha habibuhu. Dan tidak dianggap orang itu mencintai kalau dia masih menganggap perkara-perkara perkara-perkara yang menjadikan ridha orang yang dicintainya itu adalah adab dan siksaan. Barakallahu fikum. Laisa muhibban, tidak dianggap orang itu mencintai kalau dia masih menganggap apa, kesengsaraan, adab dalam rangka untuk mencari keridaan apa, keridaan orang yang dicintainya. Baik. Wa hadha kulluhu sirru idafati ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ini dia masih tentang masalah apa, Ka'bah atau Masjidil Haram, barakallahu fikum. Kecintaan terhadap Baitullah, barakallahu fikum. Wa hadha kulluhu sirru idafati ilaihi subhanahu wa ta'ala biqoulihi wa tahhir baiti. Inilah semua rahasia kenapa Baitullah disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Dalam ucapannya, wa tahhir baitiya, sucikanlah rumahku. Baik. Idafat tashrif, penyandaran, penyandaran, pemuliaan, pengagungan. Faqtadat hadhil idafa al-khasa min hadhal ijlali wa ta'dimi wal mahabbati ma iqtadathu. Kama iqtadat idafatuhu li abdihi wa rasulihi ila nafsi ma iqtadathu min dalika. Faktor mengharuskan dari penyandaran ini secara khusus min hadzal ijlal, dari pemuliaan, pengagungan ini dan kecintaan ini, apa yang menjadi keharusannya. Kama iqtadat idafatuhu li 'abdihi wa rasulih, demikian juga apa yang menjadi keharusan dengan penyandaran hambanya kepada hambanya dan rasulnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini 'abduhu wa rasuluh. Allah menyandarkan hambanya dan rasulnya kepada dirinya dari satu keharusan. Wa kadzalika idafatuhu, yani ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ini semuanya kepada dirinya, menunjukkan kita harus mencintainya, mengagungkannya, mengutamakannya. Wa kadzalika idafatuhu ibadahu almu'minina ilaihi. Apa ini? apa? Kustuhum. Wa kadzalika idafatuhu ibadahul mu'mina ilahi kasathum. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hamba-hambanya yang beriman ini kepada dirinya, ibadiyal mu'minin, hamba-hambaku yang beriman. Paham ini? Allah menyandarkan hamba-hambanya kepada dirinya yang beriman. Kasathum minal ijlali wal mahabbati wal waqar ma kasathum. Allah memakaikan kepada hamba itu ijlal, kemuliaan, kecintaan dan kewibawaan. Fakullu ma adhafahu Rabbu ta'ala ila nafsi falahu minal maziyati wal ikhtisasi ala ghairihi. Maka semua apa saja yang Allah sandarkan kepada dirinya dari idafatu ayan, yang belajar kitab tauhid insyaallah karena dua idafah, idafatu makna dan idafatu ayan. Idafatu makna biasanya menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala, dan adapun idafatu apa namanya, idafatu ayan itu adalah apa? Kemuliaan, penghormatan, pengagungan. Barakallahu fikum. Seperti Baitullah, Naqatullah, Ibadullah, Rasulullah. Baik. Pengagungan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma adhafahu Rabbu taala ila nafsi falahu minal maziyah. Maka semua apa saja yang Allah sandarkan kepada dirinya, maka untuknya keutamaan, kekhususan ala ghairihi, di atas semua makhluk-makhluknya. Ma aujabalahu al-istifa wal ijtiba, yang mengharuskan dia, dia adalah pilihan. Barakallahu fiik. Ijtiba. Summa yaksuhu bihadhil idafati tafdila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memakaikan untuknya dengan penyandaran ini kepada Allah Subhanahu wa taala tafdilan, keutamaan yang lain, wa takhsisan wa jalalatan, dan kekhususan dan kemuliaan yang lebih, alamakan lahu qabl idafati, apa yang ada padanya sebelum dia disandarkan. Dia sebelum disandarkan sudah memiliki kemuliaan. Kemudian setelah disandarkannya lebih mulia lagi, lebih agung lagi. Walam yuwaffaq li fahmi hadzal makna man sawwa bainal ayani wal af'al wal azman wal amakin wa sama annahu la maziyata li syai'in minha ala syai' wa inma huwa mujarrad tarjih bila murajjih walam yuwaffaq li fahmi hadzal makna, dan tidak diberi taufik untuk memahami makna ini. Taib, man sawwa, orang-orang yang menyamakan antara semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan-perbuatan, atau waktu-waktu, atau tempat-tempat, dan dia menganggap bahwa semuanya sama, tidak ada perbedaan antara yang lainnya. Perbedaannya hanya sekedar perbedaan yang tidak ada yang mengharuskan untuk dibedakan. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini ya tidak diberi taufik untuk memahami kenapa ini istimewa, kenapa ini istimewa, kenapa ini istimewa. Taib, para ulama mengetahui ini semuanya karena apa? Ditopang dengan dalil bil istiqra. Baik, bil istiqra. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah memilih, Allah menciptakan makhluk-makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala memilih siapa di antara makhluknya ini yang diistimewakan dari yang lainnya. Tempat-tempat dari tempat yang lainnya. Barakallahu fikum. Waktu-waktu juga demikian. Wa hadzal qaul batilun bi aktsari min 40 wajha. Oleh pendapat yang mengatakan bahwa semua makhluk sama, tidak ada beda antara satu yang lainnya, pendapat ini adalah pendapat yang batil dari 40 sisi apa kebatilannya. Aktsar, lebih dari 40 sisi kebatilannya. Kalau ada mengatakan semuanya sama, tidak ada beda antara satu dengan yang lain, semua tanah sama, semua waktu sama, semua perbuatan sama, wah, ini akan dibantah dari lebih 40 sisi. Baik. Dukira fi ghairi hadzal mawdi, sudah disebutkan di selain tempat ini. Wa fi tasawwur hadzal madhhab al batil bi fasadihi, dan cukup untuk menggambarkan tentang salahnya dan rusaknya pendapat ini yang mengatakan semuanya sama. Fa inna madhhaban yaqtadi an takuna. Fa inna madhhaban yaqtadi an takuna dawatu rasulika dawati a'daihim fil haqiqah. Ya, kalau Anda mengatakan pendapat ini, Anda mengharuskan orang lain untuk berpendapat bahwa zatnya Rasul sama seperti zat-zat musuhnya dari orang-orang musyrikin kufar dalam hakikatnya. Wa inna tadlil bi amri la yarju ila ikhtisadi dzawati bi sifatin wa mazaya la takunu li ghairiha. Wa inna ma at-tabdil bi amri la yarju ila ikhtisasi dzat. Dan sungguhnya at-tabdil keutamaan bi amrin layak dengan satu urusan tidaklah kembali kepada penghususan datnya bisifatin wa mazah dengan sifat-sifat dan keutamaan layakun ligeriha yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Wa kadalika nafsul baqa abika wahidah bidati lesa libuka'atin ala buka'atin maziyatin albatta. Demikian juga kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, Anda juga harus mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara satu tanah dengan tanah yang lainnya. Tidak ada tanah yang lebih mulia dari tanah yang lainnya. Wa inama huwa lima yaqau fiha minal a'malis salihah. Yang membedakannya hanya karena dilakukan padanya amal saleh. Falamma yatali buqa'atil bait wal masjidil haram. Yang menurut pendapat ini ya, tidak ada keistimewaan tanah haram, tanah masjid, wa mina, arafa, wa masya wal masyair ala ayy buqa'atin samaitaha minal ard. Tidak ada keutamaannya sebenarnya antara semua penjuru dunia. Barakallahu fikum. Wa inna ma at-tabdilu bi'tibari amrin kharij. Dan kalian harus mengatakan bahwa keutamaan itu karena ada sesuatu yang di luar pembahasan tanah. Ya, karena adanya orang beramal saleh di atasnya sehingga dimuliakan. Ini pendapat yang batil. Barakallahu fikum. Wa la ila wasfin qa'imin biha. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad radda hadzal qawl al batil bi qawli ta'ala. Allah telah membantah ucapan yang batil ini dengan firman-Nya. Ini keharusannya barakallahu fikum. Anda mengatakan semua tanah sama, tanah Makkah dengan tanah yang lainnya, Mina dengan tanah yang lainnya sama semuanya. Tapi kalian mengatakan yang membedakannya sekedar karena di situ adalah tempat yang dijadikan apa? Mereka untuk melakukan ibadah haji. Masjid sama dengan tanah yang lainnya, tidak ada keutamaan. Bedanya masjid itu hanya sekedar bahwa apa? Di tempat itu untuk melakukan sholat. Ya subhanallah. Di tempat yang melakukan sholat dan tanahnya juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Baik. Allah telah membantah pendapat ini dalam firman-Nya, "Wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'min hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah." Allah Ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Wa idza ja'atum ayatun, kalau datang kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka mengatakan lan nu'min hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, kami tidak akan beriman sampai kita juga diberikan seperti apa yang Allah berikan kepada nabi ini. Maunya mereka juga mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat juga mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih mengetahui. Allah yang lebih mengetahui haitsu yaj'alu risalah, di mana Allah menetapkan risalahnya, jadi siapa yang berhak untuk mengembannya. Ailaysa kullu ahlin ahlan wala salihan litahammuli risalati. Yani tidak semua orang mampu dan boleh untuk mengemban risalah ini. Barakallahu fikum. Tidak usah masalah risalah, pekerjaan dunia biasa saja tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Kelebihan yang Allah lebihkan kepada seorang tidak diberikan kepada yang lainnya. Tidak usah masalah barakallahu fikum, masalah risalah wa nubuah. Amalan duniawi saja. Keterampilan-keterampilan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang tidak dimiliki orang yang lain. Walaupun bagaimana dia mengusahakannya, dia tidak bisa. Sudah Allah tetapkan, Allah sudah bagi-bagi. Walaupun dia pengen, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah SWT, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya." Jangan urusan ini, urusan dunia saja Allah sudah bagi-bagi. Kau kaya, kau miskin, kau pertengahan. Yang miskin bagaimanapun usahanya untuk kaya, tetap miskin dia. Allah sudah tentukan dia miskin. Walaupun dia banting tulang peras keringat, bahasanya kita. Barakallahu fikum. Pergi pagi pulang malam. Kalau Allah menetapkan cuma begitu, ya begitu. Tidak akan bisa lebih. la halaqata illa billah. Allahu a'lamu haythu yajallu salata. Ailaysa kullu ahlin ahlan wala salihan litahmuli risalati. Tidak semua orang boleh dan mampu untuk mengemban risalah ini. Balaha mahallun makhsusatun la taliqu illa biha. Bahkan risalah ini ada tempatnya, ada orang-orang yang dikhususkan yang pantas untuk mengembannya. Wala tasluhu illa laha, dan tidak pantas kecuali memang dia. Wallahu a'lamu bihadhil mahal minkum, dan Allah yang lebih paham siapa yang berhak untuk menempati tempat ini di antara kalian. Walau kanat iddatu mutasawiyah, walaupun zatnya sama, manusia-manusia dipotong tangannya keluar darah, sama-sama siapapun yang dipotong tangannya keluar darahnya. Siapapun yang bekerja lama akan capek. Baik. Siapapun terjaga akan tertidur dia satu saat. Barakallahu fikum. Sama. Zatnya sama. Semua butuh makan, semua butuh istirahat. Baik. Sama dengan tanah. Tanah yang dikira tanah Makkah. Baik. Batu yang ada di Makkah dengan batu yang lain sama. Barakallahu fikum. Tapi keutamaan dan kemuliaan yang Allah letakkan itu yang menjadikannya beda. Barakallahu fikum. Kama qala haula, sebagaimana mereka mengatakan, lam yakun bidzalika raddun alaihi. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqula haula innallaha 'alaihim min bainina. Alaysa Allahu bi'alamu bisyakirin. Demikian juga firman Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Liyaqulu haula innallaha 'alaihim min bainina, sampai mereka mengatakan, ih kenapa mereka diutamakan di antara kami, kenapa dia akan jadi rasul bukan kami, bukan si fulan, kenapa? Barakallahu fikum. Maka mereka memprotes, alaisallahu bi'alam bisyakirin, tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui siapa yang bersyukur? Ayahuwa subhanahu wa ta'ala man yashkuruhu ala ni'matihi faikhtassuhu bifadlihi. Allah Maha mengetahui siapa yang akan mensyukuri nikmat-nikmatnya sehingga dia diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamunnu alaihi mimman la yashkuruhu. Baik. Baik. Apakah sama? Allah Maha mengetahui siapa yang Allah, kalau Allah beri dia mensyukurinya, dan kalau yang lainnya diberi dia tidak mensyukurinya. Falaysa kullu mahallin yasluhu li syukrihi. Tidak semua orang ketika dia beri dia bersyukur. Sama-sama diberi. Barakallahu fikum. Bahkan yang diberi sedikit syukurnya lebih besar ketimbang yang diberi banyak, boleh jadi di atas sakat. Dia murka. Dia akan kenapa cuma sebegini? Padahal saya sudah kerahkan segala sesuatunya. Dan syukur. Barakallahu fikum. Falaysa kullu mahallin yasluhu li syukri. Tidak semua orang mampu untuk apa? Menunaikan syukur. Ihtimalu minnatihi, dan menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, wa takhsisi bi karamati, dan penghususan dengan kemuliaannya. Fadawatu mahtarahu wastafahu min al-a'yan wal amakin washas wa ghairuha mustamilatan ala sifatin wa umurin qaimatin biha laysat ligairiha. Pada waktu makhtarahu wastafahu, maka zatnya makhluk atau hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah pilih, wastafahu ikhtaru Allah pilih, wastafahu yani istafahu sama dengan memilih, dari a'yan dari semuanya, ada orang cuma beberapa yang dipilih, wal amakin demi tempat-tempat, wajah syahat orang-orang tertentu bagi riha dan yang lainnya, mustamilatan ala sifatin wa umurin qaiman biha laysa li ghairiha. Mustamil mencakup mustamilatan ala sifatin, mencakup sifat-sifat atau perkara-perkara yang qaimatun biha, yang ada orang itu padanya, laysa li ghairiha, yang tidak ada pada yang lainnya. Barakallahu fikum. Sama-sama. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau bekerja ya capek. Tapi beda. Barakallahu fikum. Ketika ini diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai orang yang bersyukur, dan yang itu ketika dia diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia yang kufur. Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu tidak semua orang berhak untuk mendapatkan apa? Risalah, hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. wali ajliha, karena keistimewaan itulah Allah Subhanahu wa taala memilihnya, dan Allah meletakkan padanya memang keistimewaan untuk Allah Subhanahu wa taala pilih. Wa huwa subhanahu alladhi faddalaha bi tilka sifat, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakannya dengan sifat-sifat itu. Wa khassaha bil ikhtiyar, dan Allah mengkhususkannya dengan cara memilihnya. Fa hadha khalquhu wa hadha ikhtiyaruhu, maka inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pula pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, dan dia pula lah yang memilih. Baik, masyaallah. Baik. Dari pertemuan kemarin masih ini, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Jadi salah kalau ada yang pendapat mengatakan oh sama juga semua, orang sama. Enggak akan sama. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang saleh, ada yang taleh. Barakallahu fikum. Ada yang malas, ada yang rajin. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Barakallahu fikum. Enggak sama semuanya. Allah yang telah menentukannya, Allah yang memilih. Barakallahu fikum. Kita cepat sampai sini. Lahuna subhanallah. Dia mengisyallah ini. Alhamdulillah.